ngahaturkeun semahong amartana maya wohonyuk pangkon jeung Eyang. Ditarima kaset. Iya pakarang tampi. Tuang putra bakal dibutuhkan ku dewa. Sapungkureun Eyang bakal ngabujeng. Gimana panas rengse. Teuk-teukeun kana tari ari-ari. Iya pusaka konta. Malah keur bakal pakarang anyeun mangsa nak dina perang pupuh nyarepan musuh anu di jalan rana pilih apa-apa. Nih. Nampi kaulanung. Nampanam layak pusaka. Kontalan warangka. Ningah saklangkung kamera ingkang sakalang ningah naka giri-giri kamera. Serahkan pek geramulang ka Marta. Di mana anak Ari Pawongan? Upin nama. Nuju tara rebih margi kaulan nuju ngolah tapa. Syukur. Atur ibu nukun. Pasti boten kena dipungkir. Aradea ini tanpa pamitnya lewas tanpa permilos bari nyikikik siri. Tujuh lengkah lompat sakalompat lampen. Ulu. Ya. Kasemelan teh. Tahu tiang. Ieu geus teu bisa dipercaya mata. Nah kumaha pula? Deuleu itu geuning lain si Janaka. Nyalain. Aingan teh sopan bari nyikikik seuri. Nih. Hei. Satria, karyakeun deui salamikeun ka Ulah Sugan teh Arjuna awak. Ulah. Sakali lolong malolong tetep. Katereuy kurepetna leuweung cucukulan yang tatangkalan moal bisa kapanggih kurepetna ye leuweung be geus ahlina teh budak teh ngajadog leuweung ye kana ahli leuweung nipu ka dewa aing katipu deui degeuningan bahasa nyatana titel anu tangtu dewa waspada buljeung hingga kana lengkahna suku wujud karena utek ati dewa teh tingali tapi nah atuh dikeresakeun bet poek-poek teh inggih kabuyu kabur ku asih tepi ka kieu. Tapi da jigana iwati Ki Janaka nu bakal meleskeunana meumpeung can jauh ye budak. Mohon. Jeung moal salah moal anggang ti ieu tempat Ki Arjuna ieu leuweung dandak ka kasebutna. Sugan geus sugan kapanggih deuk diteangan. Padahal tetebih di eta tempat Adipati Arjuna nuju ngusai ngebak dina saya nyuruh kayaan saya leweng anu ngecep ti iskarasana tetebih di panalingaan para pawongan Semar Kuda Pawana wanirangan nika Kakang Semar. Iya, abdi kan? Ada kitu kabar udah kastra jingga ngajaga pakaian pusaka kaula. Oh, mangga. Yang? Ya. Kade sering ngajaga etangon. Ulah kemana-mana? Nih, Imbulan lu percaya kadek kang. Kawas ka garong ge mah kolot. Ini kawas ka garong. Waha kolot mah. Moal tu pak. Dah. Si juga punya pikiran dan ide. Ide. Naon ide teh kang? Ide. Naon? Aya artinya. Ya. I instruksi. De. De demokrasi. Jadi ekonomi. Ya. Sayo mode cepot. Mata. C. C naon tah? Nyukut cina calakan. Calakan. Pot. Nah, saya tina aksar, pot ya. Pot aksaranya Pak. Ya. Jadi Pak pemimpin. Oh. Ini cepot bakal jadi jadal macalakan yang bakal jadi pemimpin. Wah. Benar kata cara gitu tak. Pot. Ya ya. Ke mana sih dah balanya euy? Iya. Eh si Gareng di mana? Di radio. Edas. Langkung ke. Aku denger. Ya. Lagu kesayang manukan. Ah. Neng. Dah. Carobian yuk. Kulo bejagong hanut kene. Ya. Yeah. Bisa dengan grup jagungnya. Bisa bisanya mangan ye nanda lagu ngeunah lamun dipiringku kenang sabab uga naon okana kadenge. Oh, gitu. Neng. Ada. Carobian ye. Kulo bejagung hanut kene. Yes. Neng. Lumayan tuang ganya lapar akan sabarahaan si kamingal orang betekun nah ngorak kene. Ya jagong maja umamis neng boleh coba jagong dada kanut tentu ditanggung tidak bari keringa ganye. Ya para bucung kan abdi nganyukan san bayaran poe Sabtu uga ridho gali dintana Sabtu ku saya mau burung dibayar. Tidak, tidak nganyukun. Sia macadu mayar hutang. Robah hilang kamu. Mual, mual dianyukun. Aye nu matak lamun bangsa kita dagang di kampung tanpa modal 30 lipat cilaka. Hirup dagang di kampung tanpa nganyukeun repot nyepot. Lamun urang teu nganyukeun repot. Malamun nganyukeun, nganyukeun riweuh keneh ngan ukur catetan mungku duit di si anu komo nganyukeun ka panayagan. Nah, panayagan balalageun. Susah bageurna mah bageur ngan nagihna hese. Hese kumaha? Ditagih isuk-isuk cek pamajikanana can datang nabeuh. Atuh pabeubeurang. Ditagih pabeubeurang karekreup cenah sare. sore kan ulinek mah. Ditagih sore, kurang tadi senang geus jig nabeuh cenah ini. Eta lieun teu. Numacak lamun maneh nagih ka panayagan boh ka dalang kudu diintip. Diintip ula anggang ti dapur. Sebab panayagan jeung dalang mah di mana balik nabeuh teh kurah korehna teh kana coet. Itu memerup syarat sok nyocolan tamel. Iya nyocolan tamel. Tamel dok. Tamu cerawung. Kurang pak cici-cici putri sokah? Naon pak cici-cici putri tekas budak. Helengan dikekin sokah. Siya mah kuas bolon. Ah, siya mah dek miluan-miluan dek mua-mua sapi. Coba eta kalancuk nyebut sapi. Agaleuh sam. Kita yang sedang ngerabok kerupuk nang duduk-dudukan gitu. Sak lengan kekem. Sak. Ayo mah ngagugu we, ayo hiburan. Engke ku si Aka pilih dek kembang naon. Ya minangkana kembang radiul. Kabogohna kabogohna si tuyul kitu minangka. Sok. Cingsak. Pacici-cici putri teleleh kemang calempung kemang. Nam. Pacici-cici putri teleleh kemang calempung aromanis kemang apa? Udel. Kembang nama, kembang saga. Kabogoh kena urang cisaga. Asih. Ayana aka sak. Aing mah teu kabita sih geus sakitu kabita. Naon kos nu gelo. Demai sapi. Kembang saga kabogohnya urang cisaga. Aing gemes. Karena bagian areng kakak. Masak. Pak cici-cici putri terelek kemang celempung aromanis kemang apa hareng. Kemang na kemang eros. Kabogoh na nyi eros. Adra asik. Edek miluan siya. Wah siya. Anuli sapi siya. Enak bagian ini. Masak. Ngomong kejung. Mang eros. Kabogohnya. Ini eros, kebogohnya nun eros. Pak cici-cici putri terelek kemang celempung aromanis kemang apa del? Kembang nona. Kebogohnya si nona. Nona manis. Asyik. Cikan aing miluan, cikan sok. Kabita. Oh ya, kabitain. Itu mau ke kabita tadi. Mang naon ai dewek? Heh, pilih we. Oh, halus kan mangga. Halus mata kesep. Bobogohna. Kembang pelor. Mana kembang engkol tah kira-kirana karena naon kena kabogohna anu jempol kita cekring. Oh bener sok sok. Pacici-cici putri terelek kemang celempung karo manis kemang apa kaepot kembang engkol kabogohna sok ngompol goblok ngenah sia kena batin aja. Bung saya yang macam cadu jauh gini aja maksudnya. Mual sok demi Allah enak masak. Sok. Oh. Lamun aing kita gebukan sok. Awas sih. Bung saya tadi siang. Yo yang jauh-jauh tinu jempol jadi kena ngompo ya. Ya. Sok. Mangkol kene aing mah. Pak cici-cici putri terelek kemang celempung aromanis kemang apa pot? Kemangnya kemang koil. Kabogohna mongtot bool. Puas. Mengus ya, tutup lawang si gocaka, mengus. Ini mah, siapa cici-cici putri ngarujat gun gitu. Tong harerei pot, ulu, ulu. Mana witi ti aya pangawulaan dalem. Nah, siapa aja harerei teh, dicokelan we, pipasean teh. Hiburan pak, hiburan. Teras ke mana atau enak nu? Duka kan, ke mana usaha nyar pakarang kerne tuk tari ari-ari. Can ayah wawangan tepi ke ayah nages ayah sabulan mali lewe. Bila mau mati kan mah bedog abdi ya. Ngan saya terus dipakai ngade kuya itu. Ya, mata. Apes. Oh. Nya apes atau dah ngade kuya mana? Percis juga manehna leubeungan ponok kerja kerja ayo sawios di dieu cabut teh Kang Bedong kayaknya nya sawios di dieu ke mangkol dasa nya isih teh nyung ya abdi harus ya kana bisi weh nya Allah taala uyuh tuh cunya saha kersa dewa rupina Arjuna, Arjuna. Aduh, eyang, aduh. Kagunturan wahyu nulungsur. Urah kaget. Ye eyang. Janaka. Bingga. Wa marwata suta. Tasuta bingah kagiri-giri Arjuna Angal Ratane Sang Resi Sinurada Pangapunten Kakak Semar Amuing amuing haturan kalian semah sinung kempang resa dewa. Nuhun. Pot. Ayisna marana nagaing. Mah makin ajis. Mun cepungkul mah. Nggih. Nyeda eta marana atuh. Dicokot tungtungna mah. Pot. Nya. Pot. Nggih. Teu batane malan kada. Malelep. Ayeuna kumaha. Lamun cepungkul mah cep. Iya emang jang haturan kulan semah hong amar sana maya ha syukur iya semah kapih katur kalayan hong amar sana maya semah kaula ayanina dampas sampean pangresa Ki Arjuna diterima kasih ulah kaget eyang ngahaja neangan hidup jaga tugas tiang otipati jaga tante masrahkan pakarang kontak yang warangkana atuh naha eyang teh salah sok eta pakarang teh keur neuteuk tari ari-ari ya bang tutukan salah sok ka hiji satria anu percis jiga anyeun dipakean tepi kana beungeut keur ngolah kapal Sokwe yang tadi pasrahkan, sanggup tadi pasrahkan ngaleos barinya kekek seri. Diudag kue yang tika udag katerei kurupat nalewi. Ngan eyan inget, eta teh aradea kurang awanga murid dasewe panian. Cikeneh pisan salah sok aisugan teh Arjuna da percis teu dipiceun sasieur Aradea anak kukut Radaya. Muridna sangwi kusewe pani di sumur halimun. Coba. Dewa tapi ka kapareungpeunan kitu. Iya. Ah Iwati dewa anu hiji we anu waspada. Ah dewa mana teh hiji tah? Tarak halao tamah. Oh dewala. Ih. Yang dewala dewa nyong. Dewala dewa nyong. Nyong rumonyol. Nya lamun dibandingkeun jeung dewa gek mah jauh. Kumaha lamun jeung kemangkol? Kapokohna urang gempol. Awak ngolo-ngolo sia. Gempol mana cijerah? Kamana angkatna? Ka belah kidul kasep. Cokot ku hideup. Eta teh hak milik hideup. Aradea apa? Kang Semar, enggal atuh milih ka bujang tebih teu leuweung, bisi kaburu jauh, cu. Sabenerna di sawarga aya kajadian, aya buta ngamuk ngaranna Naga Persona. Dewa Sanghyang Batara teu mampu. Ari pipatieunna eta buta anu maksud deuk ngaramar widadari, ku ayana dipertahankeun ku dewa timul. Amuk-amukan pipatieunna teh Iwati kumurang kalih. Anu Yuswana 3,5 tahun. Dan kudu mikeun heula jasa kudu bisa neuteuk heula tari ari-ari anu pasti anu keur diusahakeun ku hideup. Ta eta pakarang keur neuteuk tari ari. Sanggeusna pakarang kabawa, hayu urang bareng mulang ka nagara. Eyang deuk blak-blakan eta murang kalih deuk dibon ka sawarga ayeuna-ayeuna. Remahkan Naga Percona anu keur amuk asor di sawarga loka. Nyuhunkeun aya dina penang cayungan sareng sinaksian salira we Kang Kulan Pot Abdi Dawala Abdi Kulan Gareng siap urang udag. Urang rebut eta pusaka. Rebut ku hideup pisaksian. Raden Aradea. Bingah sakalangkung liren dina hanapeun Tang Kakai bari ngagalar gilir pusaka kontak entang tu. Aduh, Ma, sama guru di mana we milik maga gentosna pusaka hampir persis anu tadi anu dina waktosna satiasana tapa anu dialungkeun ku salira pusaka Pasopati jiga kieu pisan ieu mah kontak. Keur piparobotan anu kaula untung dewa kapareungpeunan. Maman nirangademan eueuh pagulingan rana. Maman nirangademan pagulingan rana. Kaget aningali. Punten Satria. Ayah Satria, sahanyeun kaula Janaka atau Arjuna? Aya naon? Bade ngabantun eta gagaduhan pusaka konta. Gagaduhan naon gagaduhan? Hapunten dewa kapareungpeunan lepat masihkeun lepat abres. Abres oge abres. Mun abrus sakalian. Aye aprot. Arnyong meureun. Nah sia teh kana. Pipasian deh. Ih babeh ngamekih. saha ngaran anjeun? Kaula Aradea. Eta teh nu kaula. Nu kaula naon? Tiap-tiap dibikeun ka kaula eta hak milik kaula. Nu mawi Eyang duta utusan Eyang Resi lepat masihkeun kedahna ka kaula. Anjeun teh memang ditilik ku kaula pakaian hampir sarupa beungeut geus teu jauh. Ngaran anjeun Arjuna. Memang teu tiasa ditolak sejarah anu pasti padahal Aradea teh saderekna ku anjeun Rakana ulur sakandungan sa ibu pada putrana Dewi Kunti Nalibrata. Namun dina waktosna orok beureum Raden Aradea dipiceun ku ibuna ka walungan di petian di tumpangan Nog Hayam. Upama direnengkeun Raden Aradea sareng Arjuna jigap satria Kemar anu pasti. Nah. Pantes dewa bakal kaporong. Tiap-tiap dipasrahkeun ka kaula eta hak milik kaula, nah salah kaula salah dewa. Kapan dewa teu waspada permana tinggal nah beunang kaboro teu nyoka samarantinya. Ulah seueur saur deuk dipasrahkeun moal. Arjuna kapina lamun geus lepas mah nyawa kaula tina badan. Oh kitu. Kapina tegara, tega pati, tega. Munur dawala. Saos ku abdi kebuku tangka sambo. Allah. Wah, pencok geunya. Nyaha. Dipikok sia aing. Nyaha. Naon pikok teh? Geu dikitek. Eh. Janaka. Sobat, sobat. Aksi malatit. Arjuna kadieukeun. Teu bisa kadieukeun. Moal milik kaula, milik kaula, milik aing, milik aing. Kemahna Aradea sareng Arjuna pabedol-bedol pakarang konta. Arjuna kenging warangkana. Raden Aradea kenging pusaka kontana eusina. Dua-dua nana pada kagungan emutan hak milik anu pasti kacepeng saparantosna kacepeng lalumpatan nu hiji ka kaler nu hiji ka kidul. Rasana Arjuna kacanak sareng eusina padahal warang kana wungkul. Eusina mah kebat dicanak mabur ku Raden Aradea. Kakang Senar gagal ulu nah geuning ngumwarang kana wungkul yang ulu Ki Arjuna eusinah mah dibawa kabur ku Aradea. Manawi teh kabantun teh sareng eusinah kasep tapi sareng bari kitu lain milik cu. Sugan jeung sugan bisa digunakeun keneh ieu warang kana. Hayu urang mulang ka Amarta. Eyang bah kabalah ka pamaksudan di mana Raden Jabang Tutuka geus pegat tali ari-arina ku ieu pusaka. Tapi nu damel simanga iringan saperasa. Hayah. Hayu Kang, oh mangga.